maka ketakwaan itulah yang namanya uddah, persiapan kita, bekal kita. Wahiyya mahdhatul fadail, takwa itu merupakan tempat turunnya semua keutamaan. Al-fadail yang namanya fadilah, keutamaan, mahdhatnya tempat turunnya pada ketakwaan. Maknanya kalau kamu takwa kepada Allah dan haqqat tuqatih dengan sebenarnya takwa kepadanya, maka semua fadilah akan kamu raih. Wa mutanazzalul mahamid, mutanazzal tempat turun, maknanya sama dengan mahdhat. Al-mahamid segala macam pujian dan sanjungan. Maaf, sudah tahu maknanya. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tafsirul alaniyah, hamid jami'ul mahamid, semua sanjungan, semua pujian akan turun kepada kamu. Wahia mab'atsul quwwah, takwa ini merupakan pembangkit kekuatan, motivator yang memotivasi kita untuk selalu kuat. Wa mi'raj as-sumu, dan mi'raj tangga untuk mencapai puncak ketinggian. Wa rabitul wathiq al-qulub 'ala al-kitab, dan pengikat yang sangat kuat atas hati ini, yang mengikat dengan kuat pada hati dari fitnah-fitnah yang ada. Fala tufarriqu, maka kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan pula anda tafriq, kurang dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fiik, keutamaan-keutamaan takwa. Nah, dikatakan al-uddah, nahwatul fadail, mutazal al-mahamid, taba'atul khu, rajul al-sumu, rabdul wafiyah, dan akhirnya. Ini semua merupakan fadail, keutamaan-keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang talib ilmi harus menghiasi dirinya dengan takwa Allah. Intisarul awamir dan melaksanakan perintah, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan yang ada, diikhlasin wa mutaba'ah, dengan keikhlasan dan mutaba'atul Rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ini semuanya akan kamu raih. Semua keutamaan kamu dapatkan, semua mahamid kamu peroleh, al-quwwah wa ila akhir. Semua akan kamu dapatkan barakallahu fiik dengan yang satu. Beliau poin yang terakhir yang disebutkan sama beliau, ar-rabitul wathiq al-qulub 'ala al-kitab. Yang namanya takwa itu merupakan pengikat yang sangat kuat, mengikat hati dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Wada kalam sahih, sama disebutkan dalam asar barakallahu fiik dari Falak bin Habib. Falak bin Habib rahimahullah at-tabi'i, pada waktu terjadinya fitnah pemberontakan Ibnu Asy'ab, gambaran singkatnya barakallah, itu kondisi yang mencekam. Saat ini sudah terjadi yang namanya pertumpahan darah. Wah. Ketika itu banyak orang-orang yang datang kepada Talak bin Habib, datang kepada Talak bin Habib menanyakan tentang bagaimana makhraj, jalan keluar dari fitnah satu ini. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari fitnah ini. Maka beliau rahimahullah menyatakan, idfa'uha bittaqwa. Idfa'uha bittaqwa. Tolak itu fitnah dengan taqwa. Wafilah lain, disebutkan dalam lafaz yang lain, abji'uha. Abji'uha bittaqwa. Padamkan fitnah dengan takwa. Padamkan fitnah dengan takwa. Kemudian ditanyakan sama mereka, "Wa taqwa, apa takwa yang kamu mau kasih sekarang ini oleh Rasul bin Habib?" Maka beliau menjawab, "Yang namanya takwa ialah anta'mala bi ta'atillah, anta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah." An ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah makhafa iqabillah makrafata yaqabilillah ala nurin minallah. Ini takwa ya. Dia mengatakan yang namanya takwa warakabatik ialah antak baladah, engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, dengan cahaya petunjuk ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju sawabullah, engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta taruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Maka apa yang fadilah? Karena khawatir mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid barakallahu fiik yang diinginkan dari riwayat tadi karena bin azabullah ialah bahwa takwa, takwa Allah dengan makna yang dibawakan tadi itu bisa memadamkan nabi fitnah, bisa menolak yang namanya fitnah, dan bisa menyelamatkan semua pihak dari fitnah. Ar-rabtul wasil, pengikatnya kuat, mengikat hati jangan sampai terjatuh dalam api. Fala tuharribu. Cinta. Ini poin kedua dari dua syarat yang ada. Ini sebagai prinsip dasar ilyah talibul ilmi. Maka seorang talibul ilmi, apalagi seorang talib sunni, talibul salafi, harus ada dua hal. Keikhlasannya ada mutafa. Ini kunci ya Ikhwan. Antum ke depan nanti ilmunya manfaat atau tidak tergantung dari ini. Tamam? Ketika nanti antum sudah memiliki ilmu yang banyak, tamam, menguasai berbagai macam ilmu yang ada, atau mulai ajarkan kepada orang lain, kamu sampaikan kepada muslimin secara umum, berhasil tidaknya dakwah kamu tergantung dari ini. Barakah di kamu tergantung dari ini. Tamam? Al-ikhlas berusaha. Barakallahu. Hilang ini dua prinsip. Masih manfaat. Tidak ada manfaat ilmu. Wala barakah di dakwah. Dan tidak akan ada barakahnya dakwah. Ilmu aja, tapi karena ulasi, seakan-akan tidak punya apa-apa ya. An, kayak orang awam. Allah berusaha. Ayat ini harus diperhatikan baik. Al-ikhlas wal mutafaq. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yakni adab kedua dari adab talibul ilmi fi nafsih. Adab kedua dari adabnya seorang talibul ilmi tentang dirinya sendiri. Jadi yang pertama dari Ikhwan, dia harus menanamkan dalam hatinya ilmu ini adalah ibadah. Kamu sudah beribadah, maka ketika kamu beribadah dalam bentuk ilmu ini Ikhwan, harus ada dua syarat. Harus ikhlas mutabah. Ini kunci. Alam rusan. Yang kedua warakallahu. Qala rahimahullah ta'ala, kun ala jaddatis salafis salih. Kun, jadilah kamu ala jaddatis salafis salih, di atas jalan salafis salih. Jadah aparin sahil. Tamam. Jadilah kamu seseorang yang di atas jalannya salafus saleh. Qala rahimallahu ta'ala, kun salafiyan 'alal jadah. Jadilah kamu seorang salafi yang di atas jalan mereka. Hai. Kemudian jadah ya kawan, tariqis salafis salih, yaitu jalannya salafus salih. Minas sahabat radiyallahu anhum, dari kalangan para sahabat radiyallahu ta'ala anhum, faman ba'dahum, dan orang-orang yang setelah mereka, mimman qafa asarahum, dari kalangan orang-orang yang menelusuri jejak mereka, di jami'a abwabiddin, dalam semua pintu-pintu agama. Minat tauhid, dan kalau tauhid wal ibadat, perkara ibadat wa nahwiha dan yang semisalnya. Terima, ini poin yang kedua. Tamam, diminta seorang talibul ilmi di atas tariqahnya salafun shalih. As-salaf barakallahu fiik. Ini memiliki sebuah pengertian. Pengertian yang pertama, min haitsu zaman. Min haitsu zaman. Dilihat dari sisi masa, waktu. Maka salaf dalam pengertian semacam ini, barakallahu fikum, ialah al-qurun as-salasa al-mufaddalah. Tiga generasi yang utama. Al-qurun as-salasa al-mufaddalah. Tiga generasi yang utama pada umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, wasa'id tabi'in. Dan ini bukan sahabat beliau. Beliau belum mengatakan kun salafiyan ala jadah. Jadilah kamu seseorang salafi di atas pada salaf dan salaf, yaitu para sahabat dan orang-orang yang telah lain. Al-ma'na tani, makna yang kedua, barakallahu fikum, makna salaf min haitsul manhaj. Makna salaf dari sisi manhaj. Makna salaf min haitsul manhaj. Salaf dari pengertian ini, barakallahu fikum, yang dimaukan dengan salaf dan orang yang menisbahkan kepada diri dikatakan salafi ialah kullu man tamassaka bil kitab wa sunnah. Kullu man tamassaka bil kitab wa sunnah wa ma alaihi salaful ummah. Kullu man tamassaka, setiap orang yang berpegang teguh fil kitab wa sunnah, dengan Al-Qur'an dan sunnah, wa ma alaihi salaful ummah, dan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Dikatakan pak pendahulu umat ini, yakni makna yang pertama al-qurun as-salasa al-mufaddalah, tiga generasi yang utama. Kali lagi, maka dari sini para kawatik, kalimat salaf dengan makna yang pertama yang dimaukan cuma tiga generasi utama umat ini. Saya paham ya. Sementara yang selain mereka dikatakan sebagai atba'us salaf, para pengikut yang salaf. Yang disilakan dengan jalan kalimat faman ba'dahum mimman qatha atharahu. Orang-orang yang telah mereka dari kalangan orang-orang yang menelusuri jejak langkah mereka, disebut dengan atba'us salaf, para pengikutnya salaf. Salaf dengan pengertian tiga generasi utama tadi yang telah mereka dikatakan tiga atba'us salaf. Salaf sesal ini. Adapun salaf dengan pengertian yang kedua tadi, dengan makna manhajnya, setiap orang yang termasuk berkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka meliputi semua orang yang memiliki perangkat tadi, baik pada generasi yang terdahulu maupun sekarang sampai ilmu kiamanan. Tamam? Ketika anda ayuhal talib, seorang santri, seorang murid, seorang talibul ilmi, kamu di atas tariqahnya salafun shalih, yang dulu itu dalam artian di atas al-kitab sunnah ala fahmi salafil ummah, fa anta salaf wa anta salaf. Faham ya? Tarif Allah itu. Hada muhim jiddan. Kemudian barakallahu fikum, yang perlu difahami di sini bahwasanya yang namanya salaf tidak semata-mata nama. Asalahu lay mujarrad at-tasmiyah. Yang namanya salaf bukan semata-mata nama. Tanya. Bukan semata-mata slogan. Salaf, salaf, salaf, salaf, salaf. Orang yang salafi, salafi, salafi, salafi, salafi, salafi. Lah ya. Tetapi yang namanya salaf itu ialah penerapan Islam di kamilih. Tamam? Tatbiqul Islam di kamilih. Seperti hadatirih. Penerapan Islam secara menyeluruh. Itu salaf. Ingat dengan prinsip Al-Kitab Sunnah ala fahmi salaf. Saya faham ya. Mahfum ada ya kan? Ada. Maka ini sebagai faedah. Kalau ada yang kemudian ta'assub fanatik dengan semata-mata nama salaf bukan kandungannya, bahasa mazmum. Tercelah. Paham ya? Tidak ada bedanya antara kata-kata salaf dengan ikhwan muslimin, dengan suruhin, dengan tabliriin, ataupun yang lainnya. Dari kalangan di sini. Dari kalangan ini, Pak? Enggak ada bedanya. Dikarenakan ada semata-mata ta'assub dengan nama salaf. Namanya tok. Bukan kandungannya. Tetapi kalau seorang yang kemudian apa namanya sangat kuat militan dalam memakai makna salaf dalam artian kandungan salaf tadi itu manhajnya Alkitab Wasunnah tamam dengan pemahaman para sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa hadza mahmud ini yang terpuji dan bukan semacam pergerakan, bukan semacam komplotan, bukan semacam ada sama apa ya sama ini tahu bedanya kan? Hah? Ta'assub pada sebuah nama dan kepada kandungan. Hah? Saya kasih kepada telepon. Ada nama Al-Ansar. Ada nama Al-Muhajirin. Nama untuk siapa ini? Namanya untuk siapa ini? Nama lain untuk siapa ini? Dari para sahabat, agar sahabat Ansar, sahabat Muhajirin. Nama baik atau nama jelek? Kalau nama jelek, nama baik. Nah, ketika ada seseorang di antara mereka yang ta'assub, yang fanatik, hanya semata-mata nama Al-Ansar atau nama Al-Muhajirin, mazmum. Juga dalam sebuah hadis yang sahih dari Sahih Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Ta'ala Nuwarta, ada dua orang pemuda, satunya Muhajiri dari kalangan Muhajirin, yang kedua Ansari dari kalangan Ansar. Dalam ribut adu mulut sampai meninggi suaranya. Ketika itu ada salah seorang di antara mereka yang memukul pantat temannya dengan pakir pegang apa? Pegang-pegang itu. Marah langsung itu. Alam sudah marah seperti itu. Yang Ansar memanggil Ansar. Ya lal Ansar. Dengan uslub istighosah. Ya. Sedar. Apa aneh ini? Takdiruhu. Hah? Oh gini-gini. Disebut dengan uslub istighosa. Lamnya lamul istighosa. Ya lal ansar. Aik ya ayuhal ansar azizuni. Tolong saya. Wai ansar tolong saya. Yang kedua yang muhajirin enggak mau kalah. Panggil juga dia. Ya lal muhajirin. Yani maknanya, ya ayyuhal muhajirun adzuni, tolong saya wahai muhajirin. Langsung itu kumpul semuanya yang ansornya, backup ansorinya, yang muhajirin backup muhajirinya, tamu dua pasukan perang ya. Maka Rasulullah SAW datang dengan terkoboh-koboh, menyiap pendangnya sampai tengah-tengah. Dilerai sama itu. Dan tegas mengatakan, Abi da'wal jahiliyati wa ana burikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah semacam ini kamu ucapkan padahal aku di tengah-tengah sekarang ini? Da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan seruan semacam ini. Ini busuk. Ya, Rasulullah langsung mencela ya, namanya mazmum, tercela. Dikatakan sebagai dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Cinta ditinggalkan, muntinah bau. Antum simak di sana. Ansar, muhajir itu nama yang syar'i. Ya, Pak ya. Disebut dalam Al-Qur'an ya, Pak. Nama yang syar'i. Tapi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam marah semacam ini? Jawabannya tadi karena kan mereka tahassubnya itu pada nama, semata-mata slogan Ansar, slogan muhajiri. Ada angkal ya. Begitu pula barakallahu fikum nama salaf atau salafi atau salafiyah. Kalau kemudian semata-mata slogan saja, kamu tahassubnya pada slogan tadi, nama dari semata, ada mazmum. Disebut dengan jamaah salafiyah atau jamaah salafi atau pergerakan salafi atau salafiyah. Walaupun menggunakan nama-nama salafi. Dan ini barakallahu fikum yang dimaukan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang adanya jamaah yang menamakan dirinya salafiyah. Kecam sama beliau. Yang dimaukan ada semata-mata ta'asub dengan nama salafiyah, tidak tahu apakah ini. Ya sama dengan jamaah sufiyah, jamaah tabligh, ini jamaah salafiyah, nama salafiyah. Sebagai faedah barakallahu fiik, fatwa Syekh Muhammad bin Ikhwan dicomot oleh hizbiyyin tamam untuk menghantam salafiyah. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan jamaah salafiyah. Nah, sama itu. Makanya terbedakan antara salaf dengan semata-mata slogan dan salaf dengan pengertian manhaj utuh tadi. Tadi kami maka diberikan bih dari barakallahu fiik yang namanya salaf salafiyah salafi laisa mujarrad at-tasmiyah, tidak semata-mata nama namun dia merupakan tasdiqun aplikasi, praktek, penerapan Islam secara utuh, sempurna. Dalam semua hal, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya, akhlaknya, semuanya. Hadirin. Barakallahu fikum. Hadirin. Yang dibawakan sama Syekh ini, kun salafiyan 'ala al-jaddah. Jadilah kamu seorang salafi yang di atas jalannya salafun salih, itu bukan diminta untuk membuat pergerakan salafiyah. Paham ya? Tapi diminta untuk menelusuri sejak langkahnya para sahabat, para tabi'in dan para sahabat. Mahfum? Ada gambaran ini ya kawan? Jangan salah paham? Nah, ketika ada orang yang mengatakan bedanya apa salafi dengan ikhwani, atau sudah sama-sama kelompok, bedanya apa ya khair? Hah? Manhajnya. Bagaimana ya khair? Terangkan sedikit khair. Masya Allah. Kalau salaf apa kaitannya? Hasil mustahil. Hasil mustahil. Wah, hasil mustahil itu. Masya Allah, menusuk ini. Iya. Bahasnya lebih global aja ya. Jelas beda. Kalau ikhwanul muslimin, sebuah kelompok komplotan tersendiri dengan nama sendiri, dengan maksudnya sendiri, dengan pemahaman sendiri yang menyimpang, tidak mewakili Islam secara keseluruhan. Ada pun yang namanya salaf, salafiyah tadi, itu ialah Islam dengan keseluruhan, mewakili semua Islam yang ada, bukan sebuah kelompok. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau muslimin misalnya itu al-wala wal-faroknya di atas kelompok tadi, cinta bencinya di atas kelompok tadi, yang ikhwani mana, yang bukan ikhwani minggir. Sementara yang namanya salafiyah, salaf, salafi, salafiyin, al-sunnah misalnya, al-walak wal-faroknya dibangun di atas Al-Kitab Sunnah Islam. Siapa yang di atas Al-Kitab Sunnah? Ikhwanul Billah. Barang siapa yang menyeberang, yang menyelisih, yang menentang Al-Kitab Sunnah, alaina. Itu musuhnya kita. Yang harus ditarik, dakwai, dipahamkan, supaya kembali kepada yang benar. Ayo bedanya ya kawan. Barakallah. Yang ketiga dari apa ya? Perbedaan tadi. Mereka-mereka ini pada umumnya nama-nama yang ada pada mereka itu mungkin penisbatan pada pokoknya. Atau yang kedua, dinisbahkan pada markas besarnya. Atau yang ketiga, dinisbahkan pada pemahamannya. Seperti yang contoh poin yang pertama lah, jahmiya. Dinisbahkan kepada siapa? Siapa namanya? Jahmiya. Masya Allah. Ada. Nisbah pada tokohnya. Ada pula yang nisbah kepada markas besarnya, mabes. Gitu ya. Mabes kelompok ini. Contohnya Raih, ya atau kota aja. Hah? Haruliyah, seperti apa itu? Kawal, kenapa dikatakan Haruliyah? Apa nama kotanya? Haruliyah. Orangnya apa? Hah? Markasnya ialah Harura. Daerah namanya Harura. Sehingga kelompoknya dikatakan Haruriyah. Orangnya dikatakan Haruri. Paham ini? Kepada markasnya Fajir. Tinggal yang terakhir, dirusahkan pada pemahaman mereka. Contohnya kayak apa ya Fana Fajir? Banyak sekte sabrek. Satu aja. Ini nama diambil dari pemahaman mereka yang menyimpang. Kenapa dikatakan jamaah tabligh? Bukannya reflek, dikatakan memang tak mempan dengan nasihat. Lagi ada apa? Reflek. Kenapa dikatakan reflek? Berarti kan pemahamannya ini. Apa pemahaman mereka? Tabliknya itu ya. Saya kata tablik. Tablik itu kan menyampaikan dakwah. karena kan dikenal dengan sebagai jamaah dakwah dan furuj gitu. Allah ya sih. Nah, maksudnya. Nah, maksudnya. Ala boli. Abu Sufyan atau Abu Sulaiman. Mana Abu Sulaiman? Ah, coba enggak lupa saya. Abu Sufyan ala boli. Contoh yang lain. Sudah maklumat-maklumat Allah pergerakan banyak. Kalau nanti kalau ada masa banyak, tak kasih banyak wawasan. Nah, biar langsung tahu dunia Nusantara. Halo, masya Allah. Abu Firwah. Qadariyah. Kenapa dikatakan Qadariyah? Katakan Qadariyah dinisbahkan kepada paham mereka terkait dengan masalah takdir. Al-Qadariyah dikatakan Qadariyah, dikatakan dia mengingkari takdir. Masalah pinter berdua. Karena mereka ya, tidak lepas dari tiga ini. Mungkin nisbah kepada tokoh mereka sendiri atau tokoh yang mereka aku, atau nisbah kepada mafusnya, markas besarnya, atau nisbah kepada pemahaman mereka. Ataupun nama salaf Ahlu Sunnah, Ahlu Jamaah dari hadis. Dari hadis ya. Ahlu Jamaah dari hadis, Ahlu Sunnah dari hadis, Sahih Al-Mansur dari hadis, Al-Furqat An-Nasi dari hadis. Agar apa lagi? Salaf dari hadis. Memang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya dijenguk sama Fatimah radhiyallahu taala anha. Tamam. Dia hadir sama Rasul. Ittaqillaha wasbiri. Wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Innahu ni'masalahu ana lagi. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu ialah. Itu jangan ada kata-kata salaf di desanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamam? Sehingga namanya itu syar'i, jadi tidak syar'i. Tamam? Dan juga isi kandungannya kalau telah mewakili Islam secara keseluruhan ada salaf. Sehingga Islam sunnah ialah salaf, salaf ialah sunnah ialah Islam. Sementara mereka Samad itu tidak kira. Halo Bapak Ikhwan, ini saya bawakan panjang supaya Anda mengerti zaman sekarang ini zaman kita. Maka di sini barakallah. Dari poin kedua ini para jinan jazakumullah, al-muallif rahimahullah taala meminta seorang talibul ilmi itu wajib salafi. Itu menggunakan kata perintah kun, perintah telamer ya. Telamer mengatakan apa itu? Dikatakan wajib, dikatakan harus salafi. Kalau kamu bukan salafi, kamu salafi. Jadi ini jadi. Barakallah. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Ini prinsip dan keharusan. Maka seorang talibul ilmi harus menjadi seorang salafi dengan makna yang diterangkan tadi. Betul-betul punya prinsip asy-Syafi'i wassunnah, berpegang dengan al-kitab wassunnah dengan pemahaman salaful ummah terhadap semua urusan dia. Harus talib ilm sunnah salafi. Maka dari sini barakallahu fikum. Kalau ada seseorang yang talib ilm mencari ilmu syar'i, tetapi dia ala hizbiyatin, dia atas hizbiyat, dia atas tarifah yang menyimpang dari tarifah yang salah guna talib, ma yanfa' ilmu, tidak akan manfaat ilmu. Tidak akan ada barokah ilmu. Bahkan, hadzal ilm wa zalun alaih, ilmunya itu menjadi musibah bagi. Kenapa demikian? Ilmunya itu akan dia gunakan untuk menyerang al-haq dan digunakan untuk membela al-fatih. Tapi kira-kira saya enggak ya dari kalangan di al-fatih belajar agama itu. Siapa ya? Oh, banyak kata dia. Banyak. Jenisnya kayak apa aja ini ya? Hijin-hijin. Apa semuanya begitu? Wahdah. yang lebih masyhur. Wah, jadi cuma wilayah sana. Di semua yang kuat. Ada nggak jin atau apa tidak yang nggak mau ngaji, nggak mau belajar di makam? Ada sih. Siapa? Hizbi, Suhaib tidak, nggak mau tali, nggak mau belajar di makam. Ada. Banyak ada sekarang mau bawa amal. Oh, masih ada. Tahu sudah, Mas. Tengok-tengok, Mas. Maka juga ngaji, kok. Ada kitabnya, apa? Apa namanya tadi? Hah? Qaulul Amal, Masya Allah. Dan juga, Hayrus Sahabah. Ayo, Mas. Oh, buku ini. Tiap malam Selasa malam waktu, bayar-bayar terus. Eh? Ini yang dibawakan bahwa mereka tidak membaca ilmu syar'i secara luas, dikarenakan itu kata mereka bisa menimbulkan perusahaan. Jangan terlekat, jangan terlekat. Semua yang lainnya semangat belajar ilmu dini. Apakah berbarokah? Jawablah. Kau sufiyah. Tanda kutip syar'iyah. Kayak mutifan ya. Tanda kutip syar'iyah. Mereka itu dikenal dan sangat masyhur dengan kepandaian dalam berbahasa Arab. Ilmu nahwu, lontok ya. Jangankan malah juruminya, malah melatan muluhatul Arab. Alfiah malah. Alfiah kemarin. Masyaallah. Luar biasa itu. Ya. Gitu ya. Ya kan? Juga banyak ini. Allah ya. Ngontor ya itu. Luar biasa mana. Apakah bermanfaat ya? Bermanfaat memahami Al-Kitab wa Sunnah dengan benar bagaimana faedahnya ilmu nahwu itu. Al-Kitab. Tapi justru digunakan untuk memperkuat, memperkokoh mereka. Mereka ini barakallahu fikum kalau berani berhadapan dengan sunnah, bahasa mereka dikasih nama Wahabi, menggunakan kata-kata Wahabiyah, sama untuk menjatuhkan lawannya itu kali pertama yang dia tampil ke ilmu nahwu. Dan tadi dia diantar di surat kecilik ya bahasa kasar bil makna. Nah, coba kalau kamu tuh memang pinter, kamu i'rab ini. Contoh apa itu i'rab kamu? Hah? Kosong. Kalau kamu enggak bisa bahasa Jawa. Nah, terus share sama mereka. Tak kasih surat bolak-balik suruh i'rab enggak iso. Goblok. Oh, senek banget. Yang perlu punya ilmunya, dorong iso, kasih yosisik, belum-belum kok macam-macam. Agak ya. Mereka dikenal minta kebit, orang yang sombong ya, kalau ngomong. Hah? Iya. Kamu jawab, salah jawabannya kamu, tak apa jadi ya. Tak kasih surat, tak suruh kirap. Dijawab sama dia, lihat gobloknya ini, langsung disuruhkan sama dia. Tunggu ini kirapnya. Maksud dikatakan marfu ilmu dari mana itu ngamuk-ngamuk bantai gaji tidak ya begitu kemudian kamu jawab dengan jawaban yang tepat tamam ilmiah begitu bungkam ini bukan sembarang orang ini yang dilatih ini sudah bukan sembarang orang ini orangnya kebobot ini belum cukup. Ilmu kedua mereka tampilkan. Ya, itu ya. Kena punya lumayan. Jadi supaya orang hati ini kesenangan. Tes yang kedua ini, mereka juga dikenal sangat, sangat piawai terkait dengan masalah waris. Masalah waris. Jadi tidak terserapkan dalam kehidupan sehari-hari. begitu ada yang mati, besar mereka. Tidak ada penerapan faedah waris dalam realnya kehidupan aslinya. Nah, secara ilmu faedah-faedah ya jangan tanya. Ya, katanya ilmu faedah namanya Al-Ghaz. Nah, gue punya Al-Ghaz. Gue yang namanya Al-Ghaz punya Al-Ghaz. Al-Ghaz namanya Lusun. Al-Ghaz itu ialah apa namanya kalimat-kalimat yang susah ya, yang sulit, kasih yang rumit, yang unik-unik ya, jawaban bingung gak, waduh belum belajar pokok itu ya apa kira gak dijawab langsung sikat sama mereka. Kamu jawab, sama jawab kamu dapat ganti lagi ya. Allah, karu-karu aja. Terus kamu jawab dengan tepat dengan ilmiah. Nih begini, nih begini, nih begini, nih begini, nih begini, nih begini. Langsung bungkam mereka. Cara yang ketiga, main kata. Kata dulu. Kalau punya kekuasaan, menggunakan tangan kekuasaan. Nah, kalau apa namanya, dipandang mereka yang lemah. Sabu, mereka yang ternyata kuat menggunakan cengkraman penguasa, kamu apa? Nah, itu mereka yang merpek dengan gelak dia menyal hadiah. Mereka menggunakan tawa hadiah. Barakallah. Itu baru-baru sufiyahnya ini pak, baru sufiyah. Bagaimana kiranya dengan seseorang yang juga mengatasnamakan sebagai salafiyah juga, yang juga mengaku di atas tarikhnya salafus saleh, Alkitab wa sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Apa teman enggak diung ngomong nanti. Apakah yanfa'uhum? Ngakunya Alkitab wa sunnah di atas pemahaman salafus saleh, ternyata takdiri. Demikian takdir. Ternyata jihadi senangnya ngebom orang. Ini anda tahu bagaimana mereka ini. Apa lagi? Mulai saat ini terkena imbasannya. Imbas keamanan. Mulai saat ini. Dan misalnya main soal abad dan main soal. Sehingga barakallahu fikum, ilmu itu akan manfaat dan barakah. Kalau seorang talib punya ilmu di atas tarekat salah di saleh hakon, ingat hakon harus betul-betul diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dakwah, ini semuanya betul-betul di atas pada kesalahan salah. Salah di penanam menggunakan Y, tidak pakai I. Kalau Y itu asli, kalau yang I itu imitasi. Begitu ya? Ada kalau itu. Ada kalau saya sengaja perpanjang ini masalah supaya antum barakallahu fikum memiliki satu misi, satu visi, satu manhaj di atas manhaj yang pada salah sama saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Adalah wala musyarah. Kalau banyak orang-orang yang dulunya di atas telah punya soleh ala jajah, ilmunya masya Allah, dakwahnya barokah, disegani. Begitu dia menyimpang ngelewang ya pak, belok dia, yang tadinya seorang salafi jadi seorang salafi, gak ada ilmu karena sudah sih pernah menyaksikan model orang macam ini. Ahmad, siapa sebenarnya? Siapa yang sebenarnya? Saya terangkan secara global, kok seperti saya ceritakan, kok saya ceritakan siapa? Pak itu banyak. Pak itu Pak yang mana ini? Banyak Pak Dinya sekarang. Eh? Dengan pakde-pakde itu, pakde itu banyak loh. Jangan dikira kan saya bilang pakde itu itu aja, enggak. Kadang itu ya, kadang ini, kadang itu. Pola liar itu. Nah, kata. Apa yang kamu tahu selama ini, coba? Sama? Lihat dulu, lihat sekarang. Itu Syekh yang musyarah. Ketika di atas, pada pangkalan Sunan Saleh. Sama? Ilmunya nampak. Harisannya nampak. Dakwahnya masya Allah. Sama? Membahana. Di Nusantara. Pada di sini. Begitu dia yang harif dari pada pangkalan Sunan Saleh. Eh, cintu. Kenapa dia sekarang? Anda melihat bagaimana dia sekarang seakan-akan orang amin syiba amin terhadapnya ibnu lomu katanya orang lomu tidak nyangka kamu ngosok lah ngerti lah sok lah itu tidak ngerti itu kan haram Allah yang lebih jangan sampai ilmu yang kamu pelajari ini tidak barokah dikarenakan kamu tidak di atas salah salah jajah salah. Allah mengusahakan waktunya sudah lewat ya. Ada kasih insyaAllah dan pertemuan berikutnya teruskan kembali terkait dengan pembahasan bagaimana sifat-sifatnya seorang jaladi saya antum barakallahu betul-betul di atas prinsip yang mulia. Naktafi lahuna subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.